depan batu. Untuk memelukmu, untuk menciummu, ku harus sabar tunggu bapak memulu. Sudah habis gelap, belum terbit terang, ku belum dapat apa-apa. Semua telah ku beri cincin 10 jari dari kanan hingga ujung kiri. Kalau begini terus terang, aku tak sudi. Aku habiskan seluruh kesabaran. Sudahlah, sudah, kau pergi saja. Diriku memang lelaki buaya yang ingin selalu mengantarkan pada jurang kehancuran, yang ingin selalu menyesatkan semua perempuan. Dalam kenikmatan.